Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan segala kesyukuran adalah milik Allah. Dan alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan hidayahnya dan juga kekuatan dan kelapangan masa untuk kita berkumpul di salah sebuah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, seperti biasa, kita akan teruskan pembahasan kita hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala di kitab hadis 40. Dan telah kita tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kita agar berpegang teguh kepada dua perkara selepas wafatan beliau, iaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bahawa beliau telah meninggalkan dua perkara ini, yang mana jika kita berpegang teguh kepada keduanya, maka kita tidak akan sesat selama-lamanya. Maka ini bermakna bahawa sesiapa yang tidak berpegang teguh kepada kitabullah dan tidak berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, maka pasti dia akan sesat dari Alhamdulillah. Adapun hadis Rasulullah SAW kita baca ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa seorang lelaki telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam awsini, ailah wasiat kepadaku, qala la taqwam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan marah. Faradda miraran, lelaki itu mengulang berkali-kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqwam. Rawahu al-Bukhari. Dan telah kita katakan bahawa terdapat riwayat-riwayat yang menunjukkan siapakah sahabat yang bertanya meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Beliau adalah Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu. Dan ini satu perkara yang menarik, kerana sahabat ini Abu Darda radhiyallahu anhu adalah sahabat yang tidak asing lagi, yang terkenal di kalangan para sahabat dengan kezuhudannya, dengan kesalehannya, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terdapat sebuah hadis yang masyhur antara beliau dan sahabat yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Mereka berdua pada awal-awal Islam bila hijrah ke Madinah telah menjadi dua saudara. Bagaimana yang kita tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan al-ikha, yakni persaudaraan antara orang-orang muhajirin yang baru sampai daripada Mekah ke Madinah dan penduduk Madinah daripada kalangan al-Ansar. Jadi dipasang-pasangkan sahabat-sahabat itu, jadi mereka ibarat adik-beradik. Bahkan pada awal Islam mereka saling waris mewarisi jika salah seorang daripada mereka meninggal dunia. Kemudian setelah itu dimansuhkan oleh kitabullah, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Adapun ulul arham, orang yang mempunyai hubungan silaturahim, maka mereka awla bi ba'd, iaitu sebahagian mereka lebih layak, lebih berhak menerima wasiat, menerima pusaka dari sahabatnya di dalam kitab Allah, iaitu yang terdapat di dalam ayat-ayat faraid al-mawarid di dalam surah An-Nisa. Jadi di dalam kisah tersebut, isteri Abu Darda radhiyallahu anha telah mengadu kepada Salman al-Farisi radhiyallahu anha bahawa Abu Darda ini bila ditanyakan khabarnya, ya, sudah tidak makan dan beliau sudah tidak solat, sudah tidak tidur lagi. Sebabnya adalah beliau terus menerus berpuasa, yakni puasa sunat, dan beliau terus menerus solat malam sehingga meninggalkan isteri beliau radhiyallahu anha. Jadi isteri beliau istri beliau yaitu Ummu Ad-Darda radhiyallahu anha mengandung, sehingga kan beliau tidak terurus keadaannya kerana ditinggalkan oleh suaminya. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu telah mendatangi Abu Darda dan telah menasihati beliau dengan kata-katanya yang dihafal dan menjadi kaidah tentang hubungan seorang hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungannya dengan manusia, yaitu inna inna lillahi alaika inna alillahi alaika fi badanika haqqan, sesungguhnya untuk Allah SWT itu di atas badanmu hak, engkau mempunyai hak atas Allah SWT dan Allah SWT mempunyai hak atas engkau. Maksud di sini adalah engkau diperintahkan oleh Allah SWT untuk memperbanyakkan ibadah kepada Allah SWT, tetapi badanmu juga, badanmu mempunyai hak atas engkau. Jadi kalau berpuasa, maka berbuka, jangan setiap hari berpuasa. Dan kalau solat malam, maka adakan sebahagian daripada malam itu untuk tidur, untuk mendatangi isteri. Jadi itu Abu Darda radhiyallahu anhu yang terkenal dengan ketakwaannya, dia yang datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta wasiat. Dan telah diterangkan bagaimana beliau telah berhati-hati bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan jelas menerangkan hajatnya, ausin, berikanlah wasiat kepadaku, wala tuktir alayya la'alli ahfadhu atau la'alli a'iyahu, jangan terbanyakkan wasiat tersebut supaya aku dapat menghafalnya, supaya aku dapat mengingat, dan lebihlah la'alli a'qilahu, semoga aku dapat memahaminya. Jadi ini Abu Darda radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kesediaan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan Abu Darda, dan bukan sembarangan orang, dengan wasiat ini, la tadhur, janganlah. Biasanya seorang sahabat yang telah menerima jawapan terhadap soalannya, dia akan beredar berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Darda di dalam hadis ini jelas seolah-olah dia tidak puas hati dengan jawapan Rasulullah. Beliau berkata di dalam hadis ini mengatakan faradda damirah, maka dia mengulangkan soalannya itu berkali-kali. Ini lebih daripada dua kali. Dan sebabnya adalah beliau menganggap pada permulaannya jawapan itu terlampau sedikit untuk satu wasiat yang besar. Beliau mengharapkan sesuatu yang penting, yang besar. Tapi dijawab dengan kalimah ini saja, iaitu jangan marah. Jadi dia datang lagi, dia tanya lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawapan yang sama. Dan begitulah seterusnya. Yang dalam riwayat dia datang dari bahagian kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahagian kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab dengan jawapan yang sama. Kemudian selepas itu kata perawi, kata sahabat ini, kata Abu Darda radhiyallahu anhu, maka aku memikirkan tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dan aku dapati bahawa ia mengumpulkan, yakni kemarahan itu mengumpulkan kejahatan keseluruhannya, asyarra kulla. Jadi akhirnya barulah sahabat ini faham kepentingan tidak ataupun mengawal perasaan marah. Jadi di dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab wa la kal jannah, jangan kau marah dan syurgalah bagimu. Namun yang akan kita bahaskan di sini adalah hukum memarah ataupun hukum marah ini. Adakah ia haram sentiasa secara umum ataupun ada kalanya ia dibolehkan? Pertama sekali, apakah hakikat marah tersebut? Jadi, marah itu didefinisikan oleh ulama sebagai satu sifat yang menggeledakkan hati, sesuatu yang datang daripada hati yang mengakibatkan kesan di dalam seluruh badan orang tersebut yang dapat kita lihat daripada urat lehernya, daripada warna wajahnya, dan ia disebabkan sesuatu yang datang daripada hati. Kata ulama, ghayalanil qalb, iaitu getaran di dalam hati, meledak. Jadi sebab itulah bila seorang itu marah, dan dapati bahawa dia akan rasa, kita pun panggil dia panas, dia tak cool. Sebabnya apa? Sebabnya hatinya itu, daripada hatinya itu meledak darahnya, dan dia naik sampai ke atas. Bila dia panas, dia naik sampai ke atas, dan dia akan mempengaruhi akal seseorang itu. Dan kalau akal tak dipengaruhi oleh sifat marah, maka ia akan mempengaruhi seluruh badannya. Maka ia akan mempengaruhi kata-kata, lidah mungkin tidak terkawal. Begitu juga dengan anggota badannya tidak terkawal, dia akan menggeletak. Itu adalah sifat ataupun keadaan marah untuk siapa? Untuk manusia. Itu kita faham. Tetapi kita juga tahu bahawa sifat marah ini juga adalah sifat Allah SWT. Allah SWT dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, Allah berfirman, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau telah beri jalan orang-orang yang kau telah beri nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi 'alaihim, dan bukan jalan orang-orang yang kau murkai, yakni yang telah dimurkai, yang telah engkau murkai, waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Jadi dalam surah Al-Fatihah ini sebenarnya mengibatkan, menetapkan satu sifat, iaitu sifat marah untuk Allah SWT. Dan kita diperintahkan, diajar agar meminta berlindung kepada Allah SWT daripada jalan orang-orang yang Allah murkai. Allah murkai maknanya marbu. Terdapat di dalam ayat-ayat lain dengan jelas menerangkan bahawa Allah SWT telah murka, telah marah terhadap beberapa orang yang melanggar perintah Allah SWT. Nah, jadi sebahagian manusia, sebahagian orang Islam, bila mendengar Allah SWT marah di dalam Al-Quran, di dalam hadis, mereka menolak sifat ini. Mereka berkata, kita mesti mensucikan Allah daripada sifat kemurkaan ini. Sebabnya apa? Sebab kemurkaan yang kita tahu adalah yang tadi kita dah penasihkan, sesuatu yang datang daripada hati, naiknya darah, panasnya sampai mempengaruhi badannya, sampai berubah wajahnya, sampai teganglah urat-urat leher. Jadi mereka kata, dan orang yang marah biasanya tidak dapat mengawal dirinya. Jadi ini mustahil bagi Allah SWT. Maka kita mesti menafikan sifat ini daripada Allah SWT, ataupun kita takwilkan sifat ini, terpalingkan maknanya daripada makna sebenar. Jadi ini adalah golongan Al-Mu'tazilah. Itu juga dengan golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu mereka-mereka yang menggunakan falsafah dalam akidah, dalam agama. Jadi ulama-ulama hadis, ahlu sunnah wal jamaah mengatakan, apa masalah kamu? Kamu sekarang sedang menyamakan sifat Allah SWT yang Allah khabarkan tentang dirinya dalam Al-Quran, dalam hadis, dengan sifat makhluk. Kamu yang menyerupai sifat Allah dengan sifat makhluk. Kamu bayangkan sifat Allah itu, sifat marah Allah itu seperti sifat marahnya seorang manusia, seorang lelaki. Sedangkan laisa kamitslihi syai' wa huwa samii'ul basir, tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah SWT dia kata Allah marah, وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما. Allah telah murkai mereka, marah pada mereka, Allah melaknat mereka, Allah menyiapkan untuk mereka azab yang pedih, azaban azima. Jadi sifat marah Allah SWT ini tidak sama dengan sifat manusia. Tidak sama dengan saudara. Tidak sama di mana sifat marah untuk manusia itu bukan sifat sempurna. Tapi sifat marah untuk Allah SWT adalah sifat yang maha sempurna. Sehingga kalau tak ada sifat itu, akan cacatlah, akan kuranglah bagi Allah SWT. Dan sifat ini layak bagi Allah SWT. Sebab kalau Allah SWT tak boleh marah, maka apa akan berlaku orang ini? Sedangkan manusia saja, kalau dia tak boleh marah dengan marah yang betul, anak dia buat apa pun, anak dia sepak, dia tak ludah dia pun, dia diam senyum. Boleh? Isteri dia jalan dengan orang lelaki lain, dia diam saja. Itu kan sifat saya. Dia tak boleh marah. Musuh dia datang, bully dia, dia tak boleh mempertahankan diri. Dia tak boleh tuntut hak dia. Dan yang lebih teruk lagi, apabila perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah SWT dilanggar, dia tidak dapat marah. Jadi ini bukan sifat yang mulia. Jadi mesti ada sifat marah itu pada seseorang dengan kadar yang tertentu, dan itu adalah sifat yang baik bagi. Maka walillahil matalul a'la, dan bagi Allah itulah perumpamaan yang lebih tinggi. Jadi Allah SWT marah terhadap mereka-mereka yang melanggar perintah Allah SWT, yang menganiaya hamba-hamba Allah SWT. Dan sifat marah Allah SWT itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan azab dan balasan daripada Allah di dunia dan di akhirat. Bahkan dalam Al-Quran mengatakan bahawa syurga itu adalah rahmat Allah, dan neraka itu adalah ghadab Allah, adalah kemurkaan Allah SWT. Wa rahmati wasi'at ghadabi, dan rahmatku lebih luas atau meliputi kemurkaan. Memang Allah ada sifat kemurkaan, tetapi Allah SWT lebih merahmati. Jadi itu satu perkara tentang al-ghadab, iaitu sifat marah ini. Jadi ia di dalam manusia itu adalah satu sifat tabi'i al-ghariza. Jadi memang ada secara tabi'i, Allah ciptakan setiap manusia itu ada sifat marah, sebagaimana dia ada sifat sedih, dia ada sifat berani, dia ada sifat takut, dia ada sifat pemurah, dan dia ada sifat bakhil, dan macam-macam lagi sifat ada pada manusia. Jadi kalau tak diharamkan atau kita katakan bahawa la taghdab tu mana jangan marah 100%, maknanya kita kena hapuskan sifat marah tu daripada diri kita. Sedangkan ia ada pada kita. Jadi ini adalah satu perkara yang amat susah. Sedangkan orang yang kita katakan orang yang besar-besar pun susah nak menahan marah ni kadang-kadang. Takkan dapati hatta para nabi pun marah, apa para sahabat pun pernah marah. Ini orang biasa nak disuruh jangan marah. Sahabat ini dikatakan pada dia, la taghdab, jangan marah. Maka apakah makna larangan tersebut? Maka ulama mengatakan sifat marah ini adalah sifat tabi'i pada manusia. Jadi yang dilarang jangan marah itu adalah dua perkara. Yang pertama adalah hendaklah dia mengiltizamkan sifat-sifat yang mulia, husnul khuluq, akhlak yang baik. Apabila dia sentiasa menghiaskan dirinya dengan akhlak yang baik, dia tidak akan marah-marah. Sebab antara akhlak yang baik apa dia? Tidak marah-marah. Orang kita panggillah panas-panas. Semua orang tak suka dengan seorang yang panas barang. Orang panas barang kita betul kata akhlak dia tak bagus. Orang tak akan dekat dengan orang yang panas barang, yang kuat marah. Kuat marah tu banyak marah. Banyak marah maknanya sikit-sikit pun marah. Tak ada orang akan dekat orang seperti itu. Kawan dia yang paling dekat pun lama-lama boleh lari daripada dia. Takut dengan dia atau benci dengan dia. Tapi orang suka dengan seseorang yang tidak banyak marah. Bahkan kalau boleh tak pernah marah depan orang lain. Orang kan sayang kalau orang seperti ini. Jadi dia sentiasa apa? Penuh rahmah, penuh kasih sayang. Itu adalah akhlak yang mulia. Jadi sebagian ulama mengatakan makna la taghdhabu adalah iltizam, yakni usahakan dan secara konsisten menghiaskan diri itu dengan akhlak-akhlak yang mulia. Dan itu adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawa kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kana khuluqul Quran. Adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Akhlak Al-Quran itu adalah pujian yang amat besar, dan itulah pujian Allah SWT kepada nabi-Nya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad itu di atas akhlak yang agung, yang mulia. Dalam surah Nun Al-Qalam, Allah SWT memuji nabi-Nya dan engkau punya akhlak yang mulia. Dan akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Apa juga yang diperintah dengan Al-Quran, Nabi SAW buat yang wajib. Yang sunat pun Nabi SAW buat. Yang diharamkan Nabi SAW tahu, tak ada pada Nabi. Apalagi yang makruh tak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW berjalan dengan akhlak Al-Quran. Baik. Jadi apabila Nabi SAW berjalan, dia tidak berjalan dalam keadaan sombong, buta, angkuh. Sebagaimana hamba-hamba Ar-Rahman wa ibadur Rahman alladziina yamshuuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Rahman itu adalah mereka-mereka yang berjalan di atas muka bumi dalam keadaan hauna, dalam keadaan tenang dan tunduk. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil berbicara dengan mereka, mereka akan berkata salama. Selamat. Sejahtera bagi kamu. Tak gaduh. Wa idza sami'ul lahwa a'radu anhu. Apabila mereka mendengar perkara yang sia-sia, mereka berpaling daripadanya. Tolas mereka kalau berjidal, mereka mencari kebenaran, bukan setakat nak menangkan pendapat sendiri. Dan mereka akan berkata lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Kalau dah sampai kepada tahap tertentu, hujah telah diterangkan, tak payah nak terus menerus lagi nak berjidal. Tapi tunggu je lah balasannya. Amalan kami, kami yang akan tanggung. Amalan kamu, kamu yang tanggung kami. Dah terangkan kebenaran kepada kamu. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghiaskan diri beliau dengan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi dengan itu susah dia nak marah. Maka dengan itu tak maknanya hiaskan diri dengan akhlak yang mulia. Dan akhlak ini bagaimana kita tahu bukan sesuatu yang remeh di dalam agama. Bahkan akhlak itu termasuk asas dalam agama. Sebagaimana akidah itu asas dalam agama, ibadah asas dalam agama, akhlak itu juga asas dalam agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda innama bu'itu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku telah diutuskan untuk menyempurnakan kesempurnaan kemuliaan akhlak. Innama adalah adatul hasr, maknanya hanya senya. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diutuskan untuk selain daripada akhlak ini. Tapi bukan Nabi sallallahu tak diutuskan untuk akidah, ibadah dan lain-lain lagi. Tapi hadis ini nak tunjukkan kepentingan akhlak, dia termasuk bahagian yang asas. Sebab itu kalau kita lihat manusia, apa pun akidah yang dia bawa, orang akan tengok dulu apa dia. Kebanyakan orang, dia akan tengok akhlak orang yang bawa ajaran ini. Berapa ramai, berapa banyak ajaran yang salah, yang songsang diikut oleh ramai orang. Sebab ya, pendakwah dia memiliki akhlak yang mulia. Dan berapa banyak juga akidah yang betul, ajaran yang betul, orang tak mahu, orang lari. Sebab yang bawa pendakwahnya memiliki akhlak yang buruk. Itu jelas. Itu kalau dalam bab agama. Jadi orang-orang yang membawa ajaran yang salah ini, akidah yang songsang ini, yang jelas daripada sudut akal dan daripada sudut syarak, mereka bagaimana nak pengaruhi, nak ajak orang ikut ajaran mereka? Mereka akan berusaha dengan menunjukkan akhlak yang mulia kepada orang ramai. Bagus, cakapnya lembut, tak ada marah-marah, pemurah, tolong orang dan sebagainya. Macam-macam lah yang dia. Untuk apa? Untuk memikat hati orang yang didakwah. Maka orang itu, itu kita dapat lihat. Sebab itu kalaulah orang yang mempunyai akhlak yang mulia itu membawa akidah yang betul, oh, kesan dia amat, amat hebat. Itu yang berlaku pada Nabi Nabi. Nabi Muhammad SAW akhlaknya amat mulia. Nabi SAW kadang-kadang tak perlu pergi pada orang untuk dakwah. Orang datang pada Nabi SAW nak tengok muka dia, nak dengar kata-kata dia. Senang nak bersama dengan Rasulullah SAW. Dia tidak sombong. Dia seorang yang tawaduk. Dia tidak main-mainkan orang. Sikit-sikit je orang. Tak ada. Dia tidak ada nak cakap bila cakap asyik nak menang. Dia kalau berkata-kata, dia berkata-kata dengan yang hak. Kalimahnya kalimah-kalimah yang mudah difahami. Tetapi mempunyai makna-makna yang tinggi, bukan kalimah-kalimah rendah atau makna-makna yang rendah. Yes. Jadi orang dengar dan orang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ramai dia, banyak kali kita dengar dalam hadis sahabat-sahabat kata, tengok mukanya saja kita tahu bahawa ini bukan muka pendusta. Ini muka orang yang cakap benar, tak pernah dusta ni muka. Kesan dia sampai lahir di wajah Rasulullah SAW dalam tindak tanduk beliau. Itu kalau kita orang yang salih dengan Allah SWT, maka akan nampak di dalam tindak tanduk itu. Jadi itu maksud pertama. Dan maksud yang kedua adalah jangan marah. Artinya jangan lakukan sesuatu yang menyalahi syariat apabila awak marah. Maknanya marah itu sesuatu yang ada. Macam lapar, perlu makan, sesuatu yang ada dari situ. Haus, syahwat, ngantuk dan sebagainya. Tapi bila kita lapar, kita makan sembarangan ke? Yang haram pun kita bedal. Kemudian bila kita makan tu juga, walaupun masa lapar, kita jaga juga adab tu makan. Bukan makan dengan pelahap sampai dua tangan. Makan dua tangan tapi suap satu tangan tak apa kan? Jadi kadang garpu sini, sini sudu, sini pisau ke apa tak kisah. Tapi bila suap satu tangan. Kalau suap dua tangan pakai chopstick dah kira apa? Makan dengan tangan kanan dan tangan kiri lah. Siapa makan tangan kiri macam syaitan. Tak makan chopstick boleh, tapi dia dapat suruh tangan kanan. Boleh? Kalau kita nak makan daging ke apa semuanya, mainkan benda tu besar sangat. Tapi kalau besar sangat macam mana orang nak gigit? Pegang dua tangan. Tapi kalau biasa kita pegang dengan tangan, hanya suap tu mesti dengan tangan kanan. Nabi SAW dalam satu hidangan tu, ada seorang budak. Dia ni ada dua masalah. Pertama dia makan dengan tangan kiri. Lepas tu dia ambil makanan daripada yang jauh-jauh dekat tempat kawan. Yang ini kawan sedulang. Jadi Nabi SAW pun berkata, lihat akhlak Rasulullah SAW. Ya ulang samillah wakul biyaminin wakul bima yadi wakul mimma yadi. Wahai pemuda, wahai anak, sebut dan nama Allah. Tiga perkara dia tak buat. Samillah, baca bismillah. dan makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah daripada yang berdekatan denganmu. Yang jauh-jauh jangan ambil, orang punya. Kalau nak kena minta dia paskan pada kita, tu ada mana. Adapun apa hukum baca bismillah dan makan, makan dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan dan makan dengan dekat, tu ada pembahasannya. Adakah dia wajib atau pun sebahagian daripada adab. Yang penting di sini itu adalah akhlak. Jadi kita terangkan tadi seseorang yang marah itu seperti seorang yang lapar, seseorang yang ngantuk, seorang yang haus, yang perlu pada syahwatnya, dia mesti mengawal syahwatnya itu. Sehingga apabila dia melepaskan, melampiaskannya, dia tidak melakukan yang haram. Jadi kalau dia marah, jangan keluarkan kata-kata yang haram. Bahkan hatinya kalau marah, jangan sampai benci kepada keadaan, iaitu Allah SWT yang menjadikan keadaan, takdirkan keadaan tersebut. Dan jangan jalan tangan dengan sesuatu yang diharamkan Allah SWT. Bila meninggal dunia, ataupun apabila orang yang meninggal dunia, ataupun sesuatu berlaku yang tak baik, maka dia marah-marah, dia pukul orang dan dia pukul dirinya sendiri. Itu dilarang. Jadi itu adalah dua tafsiran berkaitan dengan makna la tarhamu. Dan kebaikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jelas. Apabila orang itu marah, biasanya dia tidak dapat mengawal keadaannya. Jadi dia kena latih. Tapi kalau berlaku, hendaklah dia redakan keadaan. Akan diterangkan bagaimana nak meredakan marah tersebut. Cuma satu faedah di sini, ada ulama menjelaskan bagaimana Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi daripada ulul azmi minar rusul, dari kalangan rasul-rasul, Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Gusur Sina di Mesir. Mula-mula janjinya 30 malam, tetapi Allah SWT tambahkan lagi 10 malam, genap sampai 40. Jadi bila Nabi Musa AS meninggalkan kaumnya untuk berhadapan atau menghadap Allah SWT, dikatakan balik lepas 30 malam. Okey. Tetapi lepas 30 malam tak balik, 31, 32 sampai 40, 10 malam. 10 bukannya lama sangat, bukan 10 minggu pun. Tapi apa yang berlaku? Kaumnya katalah, Musa ni dah hilang, dia cari Tuhannya, dia datang lah tak jumpa. Panasi, dia telah lupa sebenarnya Tuhan dia dekat sini. Jadi datang Samiri, salah seorang daripada Bani Israel. Dia buatkan patung daripada emas. Patung itu dibenturkan dengan bentuk anak lembu. Dia kata, "Hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi." Ini adalah Tuhan kamu dan Tuhan Musa, tapi dia telah lupa. Orang boleh percaya tak? Nah, itulah jahatnya Bani Israel ini. Mudah sangat dia apa? Dia paling daripada agama. Jadi mereka terus dah sembah patung tu. Sembah macam dulu juga. Bani Israel dulu hanya sembah patung. Mereka tawaf keliling patung tersebut dan macam-macam lagi. Mereka kata Nabi Musa AS, kita tak akan henti berhenti menyembah patung ini sampailah Musa balik pada kita. Qalu lan nabraha alaihi aqibina hatta yarji'a ilaina Musa. Lan nabraha, kami terus menerus tak akan tinggalkan aqibina, akan etikah, bukan ibadat pada patung ini sampailah Musa balik pada kita. Padahal telah dinasihatkan oleh Nabi Harun AS, ada Nabi kat situ pun mereka degil. Jadi apabila Nabi Musa AS di hadapan Allah SWT, Allah telah berfirman kepada Nabi Musa, "Kau tahu tak bahawa kaummu telah disesatkan oleh As-Samiri, oleh Samiri." Jadi telah Nabi Musa diberitahu ketika di Gunung Tur tadi, Pulau apa-apa lagi. Jadi Nabi Musa AS pun balik. Bila dia balikkan, dia bawa lawha, lembaran-lembaran batu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi Musa AS langsung dapat apa ni? Dapat wahyu, dapat lawha, lembaran-lembaran. Dia masih bawa lagi. Apabila walamma apabila Nabi Musa AS kembali kepada kaumnya, ghadbana asifa, maka dia mula marah dan geram, menyesal, asifa, maka dia pun mencampakkan lembaran-lembaran batu sampai pecah. Marah sangat. Campak kan. Lepas tu dia kata, kenapa kamu Bani Israel? Adakah kamu dah lupa dengan janji kamu? Ataupun kamu telah menghalalkan, kamu ingin menghalalkan azab Allah Subhanahu Wataala dan kemurkaannya terhadap kamu? Itu kata Nabi Musa AS. Dan lepas tu dia pergi kepada Nabi Harun AS, dia tarik rambut dia, tarik janggut. Kenapa kau biarkan mereka syirikkan Allah SWT? Marah Nabi Musa AS. Ini Nabi. Dia marah. Tetapi selepas itu, apabila dah reda kemarahannya, apa yang berlaku? Fa'akhadhal alwah. Maka dia pun, falamma sakata an Musa al-ghadabu akhadhal alwah. Wa fi nusqatiha hudan wa rahmatun lil ladina hum li rabbihim yarhabun. Apabila redalah sakat kemarahan itu daripada Musa, dia pun mengutip lembaran-lembaran dicampakkan. Dan di dalam nusrah-nusrahnya itu hudan dan rahmat, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Cuba bayang kalau terus marah, apa yang berlaku? Tak dapat manfaat daripada wahyu, tak dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu menunjukkan bahan buruknya sifat marah ini. Jadi marah itu bagus, tapi bila dilakukan sesuatu kerana tidak dapat mengawal kemarahan tersebut dan ia melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala, ia tidak bagus untuk itu. Jadi kita Allah SWT telah berfirman dalam ayat-ayat lain memuji orang-orang yang menahan marahnya, antaranya dalam surah Asy-Syura, menerangkan tentang sifat orang beriman bermula daripada mereka-mereka yang meninggalkan dosa-dosa besar melainkan yang kecil. Jadi dia usahakan juga untuk meninggalkan dosa tapi kecil, mesti dia buatlah. Illal lamam. Di antaranya mereka menginfakkan nafkah yang Allah daripada rezeki yang Allah berikan kepada mereka, wa amruhum syura bainahum, dan mereka bermusyawarah dalam urusan mereka. Kemudian dalam ayat tersebut menerangkan, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, dan mereka apabila marah mereka memaafkan, yaghfirun. Jelas ni adalah sifat apa? Menahan marah adalah sifat yang terpuji. Minal surah Ali Imran, wal kadhimina al ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu mereka-mereka yang menahan kemarahannya, kadhim al ghaiz, ghaiz ni lebih marah lagi, dan mereka memaafkan manusia, wal afina 'anil nas, dan Allah mencintai orang-orang yang buat ihsan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, terdapat dua lelaki istabba maki-maki, yang bergaduh mengeluarkan kata-kata kesat antara satu dengan lain di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu indahu julus, dan kami sedang duduk di sisi beliau. Wa ahaduhuma yasubbu sahibahu mughadzaban qad ihmarra wajhuhu, salah seorang daripadanya, daripada dua lagi tersebut, sedang maki hamun kawannya dalam keadaan marah, wajahnya dah merah padam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inni la'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajib law qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sesungguhnya aku tahu satu kalimat yang kalau dia katakannya akan hilanglah apa yang dirasakannya, itu kemarahan yang buat sampai merah padam. Kalaulah dia kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang dirajam. Jadi itu menunjukkan bahawa marah itu mesti dijaga. La tazab di sini adalah jangan sampai kemarahan itu mengakibatkan kamu mengeluarkan kata-kata yang berdosa. Dan cara menundukkan kemarahan dalam hadis ini diajarkan sekali. Pertama sekali doa kepada Allah SWT, berlindung daripada syaitan yang dirincang. Kenapa kata ulama? Sebab kemarahan itu adalah sesuatu yang dicubkan oleh syaitan. Kemarahan yang seperti ini adalah kemarahan yang datang daripada syaitan. Adapun kemarahan Nabi Musa AS pula, kemarahan kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarahan yang terpuji. Maka mereka, yakni para sahabat pun berkata kepada lelaki tersebut, apakah kau tidak dengar apa yang disabdakan Nabi? Dia telah berkata, tapi lelaki itu tak mahu membaca. Qala inni lastu bimajnun. Aku tak gila buat apa aku nak baca. Kamu bilang lah syaitan tergila. Dia dah sangat marah, orang nasihatkan pun dia tak layak. Pada Nabi tu yang kata. Hadis itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian di dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud daripada hadis Abu Dar, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Apabila seorang daripada kamu marah dalam dan dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'. Kalau marahnya itu hilang, kalau tak hilang juga, maka hendaklah dia baring. Maknanya itu kalau berdiri kita duduk, insya-Allah akan hilang biasa. Kalau tak hilang juga, maka hendaklah dia berbaring. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Terdapat dalam riwayat lain bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan orang yang marah untuk berwudu. Kerana berwudu itu ibarat menuangkan air ke atas api yang panas. Dia dapat memadamkan api, sebab marah itu datang daripada apa? Daripada hati yang panas. Ghailan meledak. Adapun hadis yang sampai suruh mandi itu hadis yang sangat lemah dan cinta. Jadi yang benar adalah sampai dia berwuduk saja cukup. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan orang yang marah itu untuk mengawal kemarahannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi." Bukanlah kuat kekuatan itu adalah yang hebat dalam apa ni, dalam pertarungan, dalam bergusti, tapi orang yang kuat itu adalah orang dapat memiliki dirinya sendiri ketika dia marah. Orang kuat macam mana pun kalau tak tahan marah, tak betul kuat. Jadi kalau orang tu macam gitu, dia kuat macam mana, badan besar macam mana, kita kasih dia marah je, dia tak dapat kawal keadaan, dia maksud kita pukul ke balik. Kalau kita nak pakai macam tu lah. Dia maksud di sini, awak boleh menang dalam pertarungan, dalam pergaduhan, dalam gusi dan sebagainya, tapi marah awak tak boleh kawal, awak belum betul-betul kuat. Awak tak boleh dapat mengawal sesuatu di dalam hati sendiri. Setiap orang yang dapat mengawal kemarahan, itulah orang yang benar-benar kuat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kelebihan ukhrawi, bagi orang yang dapat menahan kemarahannya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'adz bin Anas, "Man kazzama ghaizan wa huwa yastati'u an yunaddidahu, da'ahu Allah yawmal qiyamati 'ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu fi ayyil hurisha." Barang siapa yang menahan kemarahannya sedangkan dia mampu melepaskannya, maknanya dia ada kuasa nak bertindak menurut kemarahan raja, tak ada tak siapa dapat menghalang dia melepaskan kemarahan, hukum orang yang dia marah tersebut contoh, ataupun majikan, ataupun tuan terhadap hamba, suami terhadap anak, suami terhadap isteri, ibu bapa terhadap anak dan seumpama ya, dia boleh lepaskan. Tetapi dia menahan kemarahannya, maka Allah akan menghampirinya pada hari kiamat ala ru'usil khala'ik, di hadapan orang ramai. Sampailah Allah SWT dah datang, Allah kasih dia pilihan, ambillah mana satu bidadari syurga yang dia kehendaki. Kelebihan mengawal kemarahan. Dan ini kita tahu lebih daripada sekadar menahan kemarahan biasa. Kadang-kadang kita marah tapi kita tak boleh buat apa-apa. Orang dah langgar, tak tahu siapa langgar, parking kereta, orang langgar, marah-marah tapi tak buat apa. Kalau ada kereta orang lain kat sebelah, sebab kita pun shoot juga, kita tendang juga, itu dah haram. Tapi kita tengah cerita, dia boleh membalas kemarahan budak yang calakkan kereta tu ada kat situ. Dia boleh aje angkat budak tu, dia buang, dia cepuk tu, dia sepak. Tapi apa? Ini yang tak boleh. Dia mesti menahan kemarahan ni. Jadi kalau dia buat demikian kerana Allah SWT, kerana Allah SWT, maka ganjaran ni seperti tadi, dapat bidadari mana yang dia kehendaki. Subhanallah. Kemudian para ulama menyebutkan bahawa di sana ada kemarahan yang tidak termasuk di dalam hadis ini, yang perlu kita marah. Cuma kita perlu kawal tidak tanduk akibat kemarahan tersebut. Di sini diberikan contoh-contoh kemarahan kerana Allah SWT. Pertama sekali, kemarahan dalam peperangan. Kalau awak tak marah dalam peperangan, awak tak akan dapat bunuh musuh, apalagi nak cederakan musuh. Awak tak ada sifat marah, dia tak boleh berjihad. Tetapi Allah SWT perintah, memerintahkan orang-orang beriman dalam firman-Nya, qatiluhum yu'adzibuhumullahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurkum 'alaihim wa yashfi sudura qaumil mu'minin wa yuthib ghaiza qulubih. Apa maknanya? Qatiluhum, perangilah mereka wahai orang beriman, perangilah musuh-musuh. Nanti Allah akan mengazab mereka dengan tangan kamu, dan Allah akan hina mereka, dan Allah akan menolong kamu atas mereka. Semua janji daripada Allah SWT. Kamu pergi je perang. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, dan Allah akan melenyapkan geram ataupun kita katakan perasaan membalas daripada hati orang-orang yang beriman. Wa yuzhib ghaiza qulubihim, dan Allah akan hilangkan kemarahan daripada hati-hati mereka. Menunjukkan bahawa bila kita perang pun kita balas, kita memang nak balas, kita marah kepada musuh-musuh Islam. Jadi bila kita menang nanti akan redalah kemarahan daripada hati. Selagi kita tak bunuh dia, selagi kita tak perang dengan dia, maka kita akan sentiasa marah dia. Tak, Allah SWT lepaskan marah itu, bunuh mereka, perang mereka. Baik. Jadi intiqam itu, membalas itu disyariatkan. Dan Nabi SAW Pernah pada satu hari, ini hadis ini ada dalam Riyadhus Shalihin, yaitu apabila Nabi SAW selepas perang Hunain membagi-bagikan harta rampasan perang, maka ada orang-orang yang baru masuk Islam itu diberikan harta yang banyak, bahagian yang banyak. Ada pun sahabat-sahabat yang senior, golongan Muhajirin dan Ansar dapat sikit. Dapat tapi sikit. Maka datang seorang lelaki, dia berkata, ini ataupun pembahagian ini bukanlah pembahagian yang diinginkan, dikendaki daripadanya wajah Allah. Jadi kata pembahagian ini bukan kerana Allah, pembahagian ini ikut Allah langsung, dan yang bagi dia itu jabatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis disebutkan di situ, maka tiba-tiba wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi merah padam, kasar, merah padam. Tetapi Nabi SAW cuma kata, siapa yang akan berlaku adil jika bukan Allah dan Rasul? Siapa lagi yang akan dapat berlaku adil kalau Allah dan Rasulnya itu dah tak berlaku adil lagi? Itu jawapan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, rahimallahu akhi Musa, semoga Allah merahmati saudaraku Musa. Sesungguhnya dia telah disakiti dengan lebih besar daripada ini, fasabar, dia telah sabar. Itu je kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi tak marah, Nabi marah. Dalilnya wajah Nabi merah padam. Dan Nabi tolak kata-kata orang tersebut. Dia kata, inilah pembahagian yang adil, aku tak ikut awal nafsu. Kemudian beliau setakat mengatakan apa yang beliau katakan. Dia punya orang marah. Dia kata, orang lain lebih teruk lagi diuji oleh kaumnya, dan dia telah sabar, maka aku pun bersabar. Dia tidak balas pun terhadap orang yang berkata-kata, yang kata-kata yang biadab seperti itu. Jadi ini yang dimaksudkan, jangan marah, jangan bertindak kerana kemarahan tersebut dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Sebab itu dalam doa Nabi SAW, nas'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab, aku mohon padamu agar mengucapkan kalimat yang hak, yang benar, dalam keadaan ridha, suka, dan dalam keadaan marah. Bukan maknanya tak marah, marah, tapi kata-kata yang dikeluarkan tetap kata-kata yang benar. Jadi bila marah anak ke, marah isteri ke, atau suami nak tegur suami, isteri nak tegur suami dan sebagainya, bukan tak boleh. Tapi kata-kata yang dikeluarkan mesti kata-kata yang hak, yang benar. Jangan keluar cerita lain, jangan buat cerita, jangan tambah-tambah yang bukan-bukan, jangan mengumpat dan seterusnya. Jadi kadang bila marah itu semua keluar, betul tak? Kemudian yang terangkan lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisahkan tentang dua orang lelaki ini pada umat sebelum kita. Salah seorang daripadanya orang yang banyak menyembah Allah, abidan. Adapun yang lagi satu tu banyak dosa, banyak buat dosa. Ini opposite. Fakana al-'abidu ya'ibuhu fala yantahi. Maka hamba yang soleh itu sentiasa menasihati kawannya yang banyak dosa itu, tetapi dia tak mau berhenti daripada maksiatnya. Maka pada satu hari, orang yang soleh itu mendapati kawannya dalam membuat dosa, maka dia pun marah. Istaghfarahu, marah sangat. Dah banyak kali nasihat pun, lepas tu nampak lagi sekali sedang buat dosa. Tak apa, dia buat tak rupuk ke apa benda tak salah, dia dah geram. Maka dia pun berkata, wallahi la yaghfirullahu laka, demi Allah, Allah tak akan ampunkan kau. Dia dah marah sangat. Faghfarallahu lil mudnib wa ahbata amalal 'abid. Maka Allah mengampunkan dosa orang yang buat dosa tadi tu, dan Allah menghapuskan pahala-pahala orang yang saleh tadi. Maka berkata Abu Hurairah perawi hadis ini, laqad takallama bi kalimatin aw baqat dunya wa akhiratuhu wa akhiratuhu. Dapat sebab Abid itu telah mengeluarkan kata-kata yang hak ke kata-kata yang batil. Kata-kata yang batil. Siapa kata Allah SWT tak akan mengampunkan orang yang buat dosa? Dan awak siapa mengetahui? Awak tahu ke Allah tak akan ampunkan dosa orang? Kerana awak marah, awak keluarkan kata-kata sesuatu atas nama Allah. Dan itu dosa besar. Tak boleh kata Allah akan ampunkan dia, Allah tak ampunkan dia, semua tak boleh juga. Lagi-lagi bila dalam keadaan marah. Jadi zahirnya orang yang buat dosa itu lepas itu beristighfar, bertaubat. Hatta kalau dia tak bertaubat pun, Allah kalau nak ampunkan dosa dia boleh ke tidak? Boleh. Rahmat Allah maha luas. Tapi Allah SWT telah menggugurkan pahala daripada abid tersebut kerana kata-katanya yang salah itu, kata-katanya yang batil. Iaitu keburukan marah. Sebab Nabi SAW mewasiatkan surat agar jangan marah. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Dan kemudian ulama juga membahaskan tentang hukum orang yang marah. Mereka mengatakan marah ini ada dua keadaan. Satu adalah marah yang biasa, semua orang marah bila marah, kita dah definisi yang tadi. Satu lagi adalah kemarahan yang luar biasa sehinggakan sampai kepada tahap al-ighlaq. Ighlaq, daripada kalimah ghalaq, iaitu sampai terkunci. Apa yang terkunci? Akalnya terkunci. Maka kata ulama, orang yang marah sampai terkunci ini, sampai dia tak sedar apa yang dia cakap, dia tak sedar apa yang dia buat, maka orang seperti ini hukumnya seperti orang gila. Betul orang? Hilang akal. Dan orang hilang akal tu ada tak dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan? Jawabnya tidak. Dia macam orang gila. Tetapi kalau kemarahan itu kemarahan yang biasa, yang tak sampai kepada ialah terkuncinya akal tersebut, maka beliau sama je seperti orang-orang lain. Jadi apa yang dia buat dalam keadaan marahnya, dia jual barang dia, ataupun dia sedek, ataupun dia berikan harta benda dia dalam kemarahan, dah aku tak mau kasih kau, nak kasih pada orang ini dalam keadaan marah, semua hadiahnya itu, jual belinya semuanya jadi sah. Termasuk kalau dia membebaskan hamba dia, aku bebaskan hamba aku dalam keadaan marah. Kalau dia bebaskan isteri dia pun dalam keadaan marah, maka itu juga akan jatuh. Yang dia diceraikan isterinya, jatuh cerai. Dia tak boleh menjelaskan bahawa aku marah tak sadar, tak ada. Kalau didapati bahawa kemarahan itu kemarahan yang biasa, maka tetap dia akan dihukum berat marah. Sebab itu kata-kata yang diucapkan sesuatu yang merupakan kekufuran, dia akan kufur walaupun dalam keadaan marah. Kalau dia satu dosa besar, maka dia akan berdosa besar walaupun dalam keadaan marah dan seterusnya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la talaqa wa la itaqa fi ighlaq. Tidak ada talak dan tidak ada pembebasan hamba di dalam keadaan ighlaq, yakni kemarahan yang sampai terkunci akal, bukan setakat marah sahaja. Ini ada, bahkan kebanyakan yang kita lihat jenayah yang berlaku semuanya datang daripada kemarahan. Orang tu kacau sikit, maka dia marah, dia pukul balik. Orang tu kacau sikit, dia marah, dia bunuh. Betul tidak? Dia marah, dia campak pinggan mangkuk daripada tingkat atas, jatuhkan orang mati. Itu sumpah saya marah. Dia marah sangat, dia tolak orang daripada tingkat atas sampai jatuh bawah mati. Sumpah saya marah. Lepas tu dia kata, boleh tak dekat aku marah, aku tak, aku tak sadar. Mana semua kemarahan tidak sadar, ia tetap akan dihukum terhadap kemarahan. Jadi jelas hikmah kebijaksanaan daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini termasuk jawami'ul kalim, kata-kata yang sedikit tapi maknanya jami' banyak sekali, iaitu la tabak, jangan marah, sebab dia adalah keburukan keseluruhan. Allah ma'alam. Semoga kita mendapat manfaat dan kajian kita dengar untuk pelajari. InsyaAllah kita akan pindah kepada hadisan berikutnya. Allah SWT menjadikan ilmu yang kita pelajari ke ilmu yang bermanfaat. Dan semoga usaha kita adalah usaha kita adalah usaha diberkahi oleh Allah SWT dan memberatkan timbangan hasanah kita di hari kiamat kelak. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum.